الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita kembali kepada kajian kitab Adabul Ashrah wa dhikru suhbah wal ukhuwah karya Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang taharil muwafaqah, berusaha untuk sekata dengan sahabat-sahabat kita, tidak terlalu banyak berselisih, tidak terlalu banyak berseberangan, selama itu bukan dalam bentuk pelanggaran syariat. Maka mengapa kita harus berselisih dengan sahabat-sahabat kita ini? Demikian pula kita pelajari tentang keharusan adzab 'anil ikhwan, membela kehormatan saudara-saudara kita. Kita bela dan kita ungkapkan uzur-uzur mereka. Kita carikan uzur, alasan ya, ketika ada celaan terhadap sahabat-sahabat kita ini. Demikian pula kita pelajari ihtimalul adha. Ihtimalul adha yakni bersabar menghadapi segala hal yang mungkin mengganggu dan menyakitkan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Memang itu berat, namun demikianlah di antara adab al-ishrah, adab-adab di dalam bergaul bersahabat. Demikian pula kita pelajari tentang al-inbisat fi nafs wal mal, ya, melapangkan untuk sahabat kita ini, ya, diri kita dan harta benda kita, ya, sehingga ya, menganggap saudara-saudara kita adalah diri kita sendiri. Al-inbisat lil ikhwan fi nafs wal mal, dan tidak menganggap mereka itu berbeda. Tidak menganggap mereka itu orang lain yang jauh. Tidak. Mereka adalah bagian dari kita. Demikian pula kita pelajari dilarangnya at-tabaghub, at-tadabur, at-tahasud. At-tabaghub, saling membenci. At-tadabur, saling membelakangi. Dan at-tahasud, saling iri. Yakni tidak suka, saling tidak suka ketika orang lain, sahabatnya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan perangai-perangai yang tercela ini. Demikian pula kita pelajari hendaknya persahabatan kita itu ya, bukan persahabatan yang dibangun di atas kepentingan duniawi. Sehingga ketika kepentingan duniawi itu habis, maka habis pula persahabatan kita, terhenti. Tidak. Bahkan hendaknya kita bersatu, bersahabat, bersaudara ala bughdid dunya, di atas asas membenci dunia, membenci perkara-perkara duniawi. Sebab seringkali terjadi perpecahan dan gesekan dengan sebab perkara-perkara duniawi. La yaqa'u bainahumul mukhalafah illa bisababiha. Seringkali tidak terjadi di antara mereka yang saling bersaudara dan bersahabat suatu perselisihan, perpecahan, kecuali biasanya dengan sebab duniawi, perkara-perkara dunia. Demikian pula kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana adab al-ishrah ma'an niswan wal-ahal, bergaul bersama keluarga dan istri. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan istri-istri kita dengan keadaan kurang akal dan agamanya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di dalam berinteraksi, bergaul dan keluarganya. Maka baik atau tidaknya kita bisa diukur dengan bagaimana interaksi kita dengan keluarga kita, terutama istri kita. Jika pergaulan kita baik terhadap istri, menunjukkan insyaallah kita adalah orang yang baik. Namun jika pergaulan kita terhadap istri buruk, ya, tidak membimbing mereka, tidak ya bergaul dengan mereka atas dasar rahmah, kasih sayang, arif, lemah lembut, dan memberikan arahan-arahan yang baik, ya, berarti kita bukanlah orang-orang yang baik. Walaupun di luar nampak baik, namun di antara ukuran yang sangat jelas untuk menilai diri kita pribadi adalah bagaimana interaksi kita dengan keluarga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya. Demikian pula kita pelajari di kesempatan sebelumnya tentang husnul mu'asyaratil khadim. Bergaul yang baik bersama pembantu kita. Ya. Sebab mereka adalah saudara-saudara kita juga, hanya saja Allah takdirkan berada di bawah kuasa kita. Maka di antara bentuk pergaulan yang baik terhadap pembantu yang berada di bawah kita adalah memberi mereka makan, ya, seperti makanan yang kita makan. Memberi mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kita kenakan. Dan tidak membebani mereka dengan beban tugas yang tidak mereka sanggupi. Demikian pula kita pelajari tentang bagaimana semestinya adab bagi ahlul aswaq wa tujar, para pedagang di pasar. Ya, di antaranya adalah adam ikhlafil wa'd. Jangan sampai melanggar janji ketika kita berjanji kepada mereka, ya, kepada ya para pedagang yang lain. Namun sebaliknya, ketika mereka berjanji namun menyelisih janji, kita banyak-banyak memberi uzur. Kita jangan melanggar janji kita, namun ketika mereka melanggar janji kepada kita, kita banyak-banyak memberikan uzur. Mungkin mereka belum memiliki waktu yang dimudahkan oleh Allah. Ya, demikian juga kita menganggap aktivitas kita di pasar itu sudah ya aktivitas duniawi yang sangat banyak, terlalu menyibukkan kita. Ya. Namun di sisi yang lain kita memandang teman-teman kita para pedagang di pasar, ya, mereka banyak atau lama berada di pasar berdagang karena memang memiliki uzur. Sehingga terkait dengan diri kita, kita mencela diri sendiri. Ya, sudah keterlaluan saya ini. Ya, terlalu lama berada di pasar, terlalu sibuk di sini. Namun berkaitan dengan orang lain, para pedagang yang lain, kita memberikan uzur. Mungkin mereka punya utang. Mungkin mereka punya keluarga yang banyak yang harus dinafkahi. Mungkin demikian dan demikian. Sehingga banyak memberikan uzur. Nah, dan adab-adab lain yang telah kita pelajari, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah bagi para pedagang. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Beliau, Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah mengatakan, "Wa minha al-'afwu 'an hafwatil ikhwan." Nah, di sini halaman 48. "Wa minha," dan di antara adab-adab tersebut di dalam bergaul adalah al-'afwu. Memberikan maaf. "An hafwatil ikhwan." Atas ketergelinciran, kesalahan, kekhilafan saudara-saudaranya. "Fin nafsi wal mal," yang berkaitan dengan pribadi atau harta benda. "Duna umurid dini was sunnah," bukan dalam perkara-perkara agama dan sunnah. Yakni memberi maaf terkait dengan kesalahan yang bukan kesalahan prinsip agama dan sunnah. Ya. Hanya berkaitan dengan harta benda. Ya, gesekan pribadi. Nah, maka inilah yang hendaknya diberi maaf. Ya, memberikan maaf. Liqauli ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaklah mereka memberi maaf dan hendaklah mereka benar-benar melapangkan. Ya. Telah kita pelajari perbedaan al-'afw dan as-safh, yaitu bahwa as-safh lebih mengena, ya, lebih utama, lebih sempurna dan lebih baik daripada al-'afw. Sebab al-'afw, seseorang melapangkan walaupun masih ada sisa-sisa di dalam hatinya, tapi dia memaafkan. Dia tidak menghukum. Ya. Adapun as-safhu, benar-benar seolah melupakan dan melapangkan. Dari kata as-safhu artinya sisi. Ya, sisi leher kita. Ibarat kesalahan orang itu, ya, berada di satu sisi, satu arah, kemudian kita palingkan wajah kita dari kesalahan tersebut dan kita tidak melihatnya. Benar-benar, ya, tidak ada sisa di dalam hati kita. Benar-benar melapangkan. Sehingga al-safhu itu lebih utama daripada al-afu. Dan tentunya lebih sulit. Nah, di sana ada yang diistilahkan dengan kaumul ghayd. Ya, kaumul ghaydi. Ya. Ini mirip dengan memberi maaf. Ya, tetapi maknanya kaumul ghayd adalah, ya, menahan amarah. Ketika mendongkol, kemudian kita tahan. Nah, kita tahan. Seperti Allah Ta'ala firmankan, ya, tentang beberapa sifat-sifat ahlul jannah. Wal-kazimin al-ghayza wal-afina al-nas. Mereka al-kazimin. Ya, menahan amarah. Ya, ketika marah, ketika dongkol, emosi. Mereka menahannya. Wal'afina 'anil nas, dan mereka memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Al-'afwu. Ya, kata para ulama, al-'afwu, memberi maaf itu lebih utama daripada kaumul ghayd. Al-'afwu itu lebih baik, lebih sempurna daripada kaumul ghayd. Kaumul ghayd menunjukkan dia masih memendam dongkol sekali, tapi berusaha biar tidak terlampiaskan saja. Ya, tapi masih dongkol. Adapun al-afu sudah tidak dongkol, cuma masih ada sisa-sisa. Ya. Nah, yang lebih baik dari kaumul ghaib dan al-afu adalah as-safh. Ya. Sehingga kalau kita, ya, sebutkan atau kalau kita pelajari tingkatannya, yang pertama adalah kadzul ghaidh, yang paling bawah. Ya. Berusaha untuk menahan amarah tapi masih mendongkol. Ya. Yang penting tidak sampai memukul atau ya membalas secara fisik atau membalas dengan ucapan-ucapan, tidak. Yang penting itu, tapi dalam hati masih mendongkol. Ini kadzul ghaidh. Nah, yang lebih tinggi dari itu, tingkat yang kedua adalah al-'afw. Al-'afw sudah memaafkan. Ya. Memaafkan dan tidak mendongkol lagi, tetapi masih ada sisa-sisa. Masih teringat, masih ini, masih itu. Tapi tidak mendongkol. Nah, yang lebih tinggi lagi dan lebih sempurna, paling sempurna adalah as-safhu. As-safhu yakni benar-benar melapangkan, tidak ada sisanya lagi. Ya, di dalam hati ya seolah itu tidak ada. Tidak ada kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan penggalan ayat yang lain yang mendorong kita untuk memberi maaf kepada saudara-saudara kita atas kesalahan mereka. Wa qawlihi, dan karena Allah Ta'ala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian memberi maaf itu lebih baik atau lebih dekat dengan ketakwaan. Memberi maaf itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya. Berarti sebaliknya, kalau tidak memberi maaf itu lebih jauh dari sifat takwa. Ya. Sehingga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi maaf. Nah. Namun, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh beliau rahimahullah, memberi maaf ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam urusan pribadi atau al-mal, harta benda, uang. Ya, bukan dalam urusan prinsip agama. Ya, ad-din dan sunnah. Jika itu merupakan pelanggaran terhadap agama, ya, pelanggaran terhadap sunnah mengarah ke bid'ah, misalkan, maka yang semacam ini tidak bisa dibiarkan. Ya, tidak bisa dibiarkan. Nah, terus bagaimana? Ya, kita nasihati. Ketika memungkinkan kita mampu menasihati, kita nasihati. Ya. Ketika kita pribadi, kita sendiri tidak mampu menasihatinya secara langsung, boleh kita meminta bantuan kepada yang lain yang sekiranya mampu menasihati. Ya. Namun, tentu tahapan pertama tidak langsung kita sebarluaskan. Ya, tapi an-nasihah sirron, memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, ya tidak kita sebarluaskan, hati-hati fulan mulai menyimpang, ya di dalam agamanya, di dalam sunnahnya, ya. Nah, ini fulan melakukan dosa-dosa besar ini dan itu. Nah, tidak, nasihat secara sirron. Ya, kalau kita merasa tidak mampu dan sudah mentok untuk menasihatinya, bisa kita sampaikan kepada orang lain yang sekiranya mampu menasihati. Ya. Sehingga bertahap. Ya. Sehingga bertahap. Nah, sampai pada taraf, ya, kalau memang mengharuskan, ya mungkin, ya, kita terangkan kepada yang lain bahwa fulan demikian, hati-hati. Ini jika memang membahayakan. Ya. Membahayakan orang lain. Nah, intinya adalah memberikan maaf atas kesalahan dan ketergelinciran saudara-saudara kita yang berkaitan dengan pribadi. Ya, antara kita dengan mereka. Ya, pribadi. Maka memberi maaf sebisa mungkin. Nah, pertanyaannya, apakah memberi maaf itu selalu baik? Ya, selalu tepat? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat yang lain bahwa memberi maaf yang terpuji adalah memberi maaf yang memberikan efek positif. Ya, memberikan efek positif. Adapun jika memberi maaf justru menambah mudarat, menambah mafsadat, maka bisa saja ya kita tidak memberi maaf dan kita berusaha untuk mengambil hak kita. Ya, atau berusaha agar orang tersebut dihukum. Nah, hanya saja kan menimbang maslahat dan mafsadahnya, ya, yang lebih baik dimaafkan atau tidak, maslahat-maslahatnya bagaimana, kan gak sembarang, harus hati-hati. Ya, apalagi kita selaku pihak yang disakiti, dizalimi, yang sangat berpotensi untuk terbawa emosi. Wah, menganggap yang masrat adalah kita hukum. Yang masrat adalah begini dan begini dan seterusnya. Padahal terbawa emosi. Ya, sehingga di dalam menimbang maslahah dan mafsadat pun harus berhati-hati. Dan alangkah baiknya meminta masukan, ya, meminta saran, pertimbangan, ya, kepada orang yang lebih berpengalaman atau lebih bijak dan lebih berilmu. Nah, yang jelas secara teori tidak selalu memberi maaf itu, ya, terpuji. Ya, memberi maaf yang terpuji seperti tadi adalah al-afu, memberikan maaf, memaafkan yang memberikan efek positif. Adapun jika memaafkan justru menimbulkan efek negatif, mafsadat yang lebih besar, maka justru ketika itu al-afu, memberi maaf itu menjadi tercela. Hal ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa, maka barang siapa memberikan maaf, wa aslaha, dan dia memberikan maslahat. Ya, dia memberikan maslahat. Ya, menyebabkan timbulnya hal yang lebih bermaslahat, keadaan yang lebih baik. Memberikan efek positif dengan dia memberi maaf. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberi maaf yang berpahala itu kalau memberikan islah, menimbulkan efek islah. Yakni apa? Efek positif yang lebih besar daripada mafsadatnya, efek negatifnya. Ya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Naam. Sehingga perlu menimbang maslahat dan mafsadat. Dan ini harus berhati-hati, mana yang lebih baik. Bisa jadi itu sekedar ketergelinciran, ya, khilaf, biasanya tidak seperti itu, qadarullah terjadi, ya, atau mungkin sekali dua kali, tapi bukan menjadi kebiasaan dia, terus menerus pasti seperti itu, ya, menjadi kebiasaan dia. Biasanya dia amanah, tapi mungkin tergelincir di sini, dan dia salah. Yang seperti ini dimaafkan. Misalkan, tapi kalau biasa, misalkan terkait dengan mal, harta benda, ini biasanya menipu ini. Biasanya meminta modal, tetapi ternyata hilang. Nah, seperti ini apakah lebih baik dimaafkan? Datang ke sana ternyata, datang ke orang yang lain, minta modal lagi. Saya punya proyek ini, minta modal begini. Wah, ternyata, ya, hilang. Ya, gak ada kabar. Ditanya katanya, afwan, saya sebenarnya punya ini, punya itu. Saya sebenarnya punya utang ini dah. Kenapa gak terus terang dari awal sehingga bisa kita bantu? Kan begitu. Kenapa harus dengan cara penipuan? Kenapa harus dengan cara menipu mengatakan butuh modal untuk proyek? Padahal untuk kembalikan utang. Itu pun klaim dia mengembalikan utang. Bisa jadi untuk dimakan langsung. Wallahu'alam. Ya. Kenapa tidak dengan cara yang benar? Kalau memang butuh ya enggak perlu menipu, kan begitu. Sebab ya Islam adalah syariat yang sempurna, syariat yang indah. Ya. Banyak solusi di dalam agama Islam untuk orang-orang yang semacam ini, yang memang membutuhkan kesulitan dalam finansialnya, enggak perlu menipu misalkan. Ya, seperti zakat, sedekah, ya infak kan banyak. Daripada harus menipu, mending yang halal. Ya. Walaupun itu zakat kan halal. Kenapa harus menipu? Nah, yang jelas orang yang semacam ini memang sudah menjadi kebiasaan dia, ya, seperti itu. Ya, ternyata banyak orang yang dia tipu. Secara teori orang yang seperti ini jangan dimaafkan. Ya, secara teori. Kenapa? Karena akan memberikan efek negatif dan mafsadat yang lebih besar terus-menerus. Terus gimana? Kita kendalikan. Walaupun tidak harus mungkin ya langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang, mungkin enggak harus. Gimana caranya? Nah, ini yang perlu dibahas bersama-sama. Ya kan? Itu seandainya terjadi maksudnya. Ini contoh saja. Ya. Itu contoh saja. Sehingga gimana biar ya kesalahan dia tidak terus dia lakukan karena sudah menjadi kebiasaan dia. Ya. Nah, adapun memberi maaf yang terpuji seperti tadi yang memberikan islah, perbaikan. Efek positifnya besar. Lebih besar daripada mafsadatnya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya, juga mendorong kita, memotivasi kita untuk suka memberi maaf. Ya, tentu yang dimaksud adalah memberi maaf yang positif, yang terpuji. Ya, di antara ya, efek baik buah dari suka memberi maaf adalah ya, untuk menarik simpati dan hati, melunakkan hati orang lain. Bahkan bisa jadi orang tersebut pada asalnya adalah musuh kita. Tetapi kita ketika berbuat baik dengannya, kita memaafkan kesalahan dia, justru dia menjadi seperti teman dekat kita, sahabat kita. Nah, kalau yang seperti ini diterapkan di dalam dakwah, kira-kira bagaimana? Wah, akan banyak orang yang ikut ya di dalam dakwah. Ya, dakwah salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Orangnya suka melapangkan, suka memberi maaf. Ya. Yang sebelumnya memusuhi, ya, tidak menjadi apa, orang yang memusuhi kita lagi, bahkan menjadi orang yang dekat membela kita. Ya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan bagaimana di dalam ya, surat Fusilat, seingat saya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasung kita untuk memberikan maaf, ya, maka orang yang sebelumnya memusuhi kita, ya, tiba-tiba dia menjadi seperti teman dekat. Ka'annahu waliyun hamim. Ya, wali, yakni orang yang dekat dengan kita, sahabat dekat, hamim yang menyayangi kita. Ya, namun ini membutuhkan kesabaran yang besar untuk bisa memberikan maaf. Kita lanjutkan adab yang berikutnya. Kata penulis rahimahullah, wa minha husnul jiwar wa an ya'manaka jaruka fi asbabihi, dan di antaranya adalah husnul jiwar, ya, bertetangga yang baik, yakni menjadi tetangga yang baik, ya, bergaul dengan tetangga dengan cara yang baik. Wa an ya'manaka jaruka fi asbabi, dan tetanggamu ya bisa merasa aman, percaya kepadamu, fi asbabi, terkait dengan ya, atau di dalam hal-hal yang berkaitan dengannya, tetanggamu merasa aman dan percaya kepadamu ya di dalam berbagai hal yang berkaitan dengannya. Seperti apa? Fi nafsihi, terkait dengan dirinya, pribadinya. Ya, dia merasa aman. Dirinya, pribadinya tidak akan dizalimi oleh kita. Tidak akan disakiti oleh kita, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Sampai bisa merasa aman seperti itu. Ya. Tetapi kalau tetangga kita masih belum merasa aman, ya, dari kita, ya, masih, ya, khawatir kita menyakiti atau menzalimi pribadinya, berarti kita belum menerapkan adab ini. Ya, jadikanlah tetangga kita ini ya sampai merasa aman dan tidak khawatir. Ya, tidak mengkhawatirkan dirinya dizalimi oleh kita, disakiti oleh kita. Wa dinihi, dan agamanya, ini hal lain yang berkaitan dengan tetangga kita, yakni agamanya. Juga kita berusaha agar apa, tetangga kita merasa aman, percaya kepada kita bahwa tidak akan kita ganggu terkait dengan agamanya. Ya, walaupun ya mungkin non muslim, ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menzalimi ya orang-orang yang kafir yang bukan muslim, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang ya untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau mengganggu mereka di dalam ya apa namanya? Kegiatan keagamaan mereka. Itu wewenang waliul amr, pemerintah. Kita selaku warga biasa sama masyarakat ya tidak diizinkan di dalam syariat untuk mengganggu mereka. Nah ini, apalagi sesama muslim. Ya, apalagi sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai tetangga kita tidak merasa aman. ya, agamanya itu akan ya dirusak oleh kita. Jangan sampai. Wa ahlihi, dan keluarganya. Nah, ini hal yang ketiga yang berkaitan dengan tetangga kita. Ya, kita usahakan agar tetangga kita merasa aman, tidak khawatir ya keluarganya ya akan diganggu oleh kita, dizalimi oleh kita dan semisalnya. Merasa aman ya, tidak khawatir kita akan mengganggunya terkait dengan keluarganya. Ya, tapi kalau masih khawatir ya, mengkhawatirkan keluarganya ya dari gangguan kita, ya bisa jadi atau berarti kita belum menerapkan adab ini. Ya. Wa malihi. Nah, ini hal yang berikutnya yang berkaitan dengan tetangga kita adalah harta bendanya. Jangan sampai tetangga kita khawatir ya harta bendanya ya kita rusak. Ya. Khawatir dia akan dizalimi terkait dengan harta bendanya. Entah dicuri, dirusak, ya, dan lain sebagainya. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya. Liqauli alaihi salam, beliau menyebutkan dalil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Ya, tidak beriman, yakni dengan keimanan yang sempurna. Ya, seseorang di antara kalian sampai tetangganya merasa aman, tidak khawatir terhadap gangguan-gangguannya. Ya, tidak khawatir akan diganggu oleh kita. Ya. Belum beriman dengan sempurna. Ya, seseorang dari kalian sampai tetangganya itu merasa aman, tidak akan diganggu olehnya. Kalau tetangganya masih merasa khawatir, ya, masih merasa khawatir, ya berarti keimanan orang ini belum sempurna. Ya, masih perlu diperbaiki. Nah, kita semua juga apa? Harus memperbaiki keimanan kita. Ya, memperbaiki keimanan kita, kita tingkatkan, kita kuatkan. Nah, ini di antara tanda kuat dan baiknya keimanan ketika tetangga kita itu sampai merasa aman. Ya, merasa aman, tidak khawatir diganggu oleh kita dengan gangguan apapun sedikit pun. Kemudian wa qauli alaihi salam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bi mu'min man yashba'u wa jaruhu ila janibihi tawin. Ya, bukan seorang mukmin, ya, bukan seorang mukmin yang beriman dengan sempurna. Man yashba, seseorang yang kenyang, wajaruhu ila janibi tawin, sementara tetangganya di sampingnya, di sebelahnya tawin, yakni jai', jai' lapar, sementara tetangganya di sebelahnya itu sedang lapar, kelaparan. Nah, ini kok bisa menunjukkan kita kurang peduli terhadap tetangga. Kok bisa tetangganya di sebelah lapar sementara kita kenyang? Ya, setidaknya ya sama-sama lapar, mungkin karena keadaannya sedang sulit sehingga sama-sama lapar. Ya, berarti kan keadaannya sedang sulit, atau sama-sama kenyang. Ya, tapi kalau sampai timpang menunjukkan kita yang kurang peduli terhadap tetangga kita. Kitanya kenyang, ya alhamdulillah, berkecukupan, tetangganya di sebelah penuh kekurangan. Ya, Allahul musta'an. Nah, ini disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi mukmin, bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. Nah, pertanyaannya apakah berarti kafir? Kalau bukan mukmin kafir, orang yang seperti ini ya tidak. Yang semacam ini dibawa oleh para ulama ya kepada makna ya tidak beriman secara sempurna. Imannya masih kurang. Ya, imannya masih lemah. Bukan maksudnya tidak beriman sama sekali dan hukumnya kafir. Laisa bi mu'min, maksudnya adalah bukan orang yang beriman. Seorang yang beriman secara sempurna, dengan iman yang sempurna. Ya, orang yang kenyang sementara tetangganya di sebelahnya dalam keadaan ya kelaparan. Nah, ini ya nampak dari hadis ini ya Nampak dari hadis ini, ya, makna umum menyeluruh, tidak melihat tetangganya di sebelahnya itu sama-sama muslim atau tidak, ya kan menyeluruh. Ya, mungkin tetangganya orang muslim, orang kafir, tapi kelaparan, kita kenyang, ya sama saja. Ya, sebab walaupun kafir, bukan muslim, tetapi memiliki hak atas kita, itu hak ya bertetangga, selaku tetangga kita. Ya. Nah, ini sebab Islam adalah agama yang memberikan rahmat untuk seluruh alam, untuk semua makhluk. Ya, bisa kita lihat hadis ini nampak lafadznya umum, menyeluruh semua keadaan, ya. Baik tetangga kita muslim maupun bukan. Laisa bi mu'min man yashba' wa jaruhu ila janibihi tawin. Naam. Kemudian wa qawlihi, hadis yang ketiga. Dan Nabi SAW bersabda, la tu'zi jaraka biqutari qidrik. Jangan engkau mengganggu atau menyakiti. Mengganggu, menyakiti. Ya. Ya. Jaraka tetanggamu. Biqutari qidrik, dengan asap ya pancimu. Ya, maksudnya apa? Ya, ini asap masakanmu, baunya sampai ke mereka. Ya, sehingga merekanya ya merasa apa? Ya, sakit. Nah, mereka kelaparan, ya. Sudah mencium ya aroma lezat masakanmu, tetapi kamu tidak memberi mereka, ya sakit kan? Sakit hati. Rasanya bagaimana perasaannya? Ya, terlebih ketika tetangga kita kelaparan. Wah, kitanya masak enak. Ya. Asapnya sampai ke sebelah. Tapi kita tidak memberi mereka sedikit pun. Ya, sakit hatilah perasaannya bagaimana ini. Lagi lapar-lapar begini. Misalkan. Nah, yang seperti ini disebutkan dalam hadis ini sebagai bentuk idza azan, mengganggu, menyakiti. Ya. Sehingga jangan sampai kita melakukan seperti itu. Karena ini termasuk azan, idza, mengganggu dan menyakiti tetangga kita. Walaupun dengan asap saja, mungkin kita tidak sengaja, tapi itu sudah termasuk azan. Mengganggu dan menyakiti hati mereka, perasaan mereka. Ya. La tu'zi jaraka biqutari qidrik. Wala bilisanika aydhan. Dan jangan pula mengganggu tetanggamu. Bilisanika aydhan. Ya. Dengan lisanmu juga, lidahmu. Ini ucapanmu. Jangan mengganggu mereka, menyakiti mereka. Wala tahsudhu fi syai'in min ahwalihi wa af'alihi. Dan jangan hasad kepadanya, kepada tetanggamu. Fi syai'in, ya, di dalam perkara apapun, min ahwalihi wa af'alihi. Dari keadaannya atau dari perbuatannya. Ya, mungkin keadaannya masya Allah, keadaan yang baik, makmur, sejahtera, ya, atau af'alihi, perbuatannya, pekerjaannya. Jangan hasad kepada tetanggamu. Ya, jangan hasad. Apa makna hasad? Ini karahiyat, ya, in'amillahi 'alal ghair. Benci, tidak suka, ya, Allah memberi nikmat kepada orang lain. Ya. Karahiyah, ketika ada rasa tidak suka, benci, berarti itu sudah hasad. Walaupun kita tidak mengucapkan sepatah kata pun berkaitan dengan itu, juga tidak melakukan satu perbuatan pun ya terkait dengan hasad, tidak. Tapi hasad itu adalah ya penyakit di dalam kalbu pada asalnya. Walaupun seringkali apa terucap, nampak dalam ucapan dan perbuatan, tapi hasad itu adalah penyakit di dalam kalbu pada asalnya. Ya. Hakikatnya adalah tadi karahiyat, membenci, tidak suka. Ya, ketika muncul rasa ketidaksukaan, orang itu mendapatkan nikmat yang tidak ada pada kita, kita tidak memilikinya, itu berarti sudah hasad. Nah, disebutkan dalam hadis ini, wala tahsudhu fi syai'in min ahwalihi wa af'alihi. Dan janganlah engkau hasad kepadanya dalam perkara apapun, ya, dari keadaan-keadaan tetangga atau perbuatan mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Jangan hasad. Ya, atau mungkin punya acara walimah, masya Allah lebih wah daripada acara walimah saya dulu. Wah, hasad, ya jangan. Ini kan termasukkan perbuatan atau keadaan. Ya. Atau perkara apapun, harta bendanya, rumahnya, ya, anak-anaknya, jangan hasad. Ya. Memang ini berat, ya, tentunya kan berat. Ya, sebab yang namanya apa manusia, ya disebutkan oleh para ulama pasti ada unsur hasad di dalam hatinya. Hanya saja orang yang baik itu berusaha untuk mengikisnya. Ya, dan jangan sampai ya muncul ya efek ya yang nampak dari hasad tersebut secara lisan dan perbuatan. Berat tapi harus dikikis, dilawan. Nah, ini ujian dari Allah Ta'ala. Ya, tidak seperti malaikat yang suci dan bersih dari penyakit-penyakit hati semacam ini. Adapun manusia penuh dengan ujian. Ya, penuh dengan ujian. Kemudian wa ashfiq alaihi wa ala ahlihi wa waladihi. Disebutkan kelanjutannya wa ashfiq alaihi, dan sayangilah, ya sayangilah dia tetanggamu, wa ala ahlihi dan keluarganya. Ya. Ya, berikan ya rasa kasih sayang wa waladihi dan anaknya. Ya, kasyafaqatika ala nafsika wa ahlik, seperti kasih sayangmu ya terhadap dirimu sendiri dan keluargamu. Ya. Ya, sehingga menganggap tetangga kita itu sudah seperti saudara. Ya. Perhatian kepada tetangga kita seperti perhatian kita kepada diri sendiri dan keluarga kita. Ya. Wahfaz malahu ka hifzi malik. Dan ya, jagalah harta bendanya sebagaimana engkau menjaga harta bendamu sendiri. Nah, ini saling menjaga. Nah, kalau yang semacam ini, adab-adab semacam ini diterapkan, ya subhanallah, luar biasa. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya akan sangat nyaman. Ya. Sehingga sebisa mungkin kita usahakan untuk menerapkan hal-hal semacam ini. Ya, dalam kehidupan bertetangga. Ya, yang belum dimudahkan untuk bertetangga dengan sesama sunnah, masih bertangga dengan masyarakat umum misalkan, apalagi non muslim, ya bersabar, terapkan, tetap terapkan adab-adab ini. Ya, tetap terapkan adab-adab semacam ini, adab-adab dalam bertetangga. Terlebih kalau sudah dimudahkan oleh Allah untuk bertangga dengan sama salafiyin, ya untuk komunitas khusus, alhamdulillah, coba terapkan. Ya, jangan cuma ya mencari tanah biar bisa bangun rumah bareng, jangan. Terapkan yang semacam ini, yang sebelumnya tidak bisa kita terapkan ketika hidup di tengah-tengah masyarakat umum. Nah, ketika kita hidup bersama-sama, ya bersama salafiyin ahlus sunnah wal jamaah, walhamdulillah, kita lebih luasa untuk menerapkan berbagai syariat, ya menerapkan berbagai syariat, berbagai adab. Nah, semacam ini terapkan juga. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan wa minha talaqatul wajh wal istirsal. Dan di antara adab-adab di dalam pergaulan dan persahabatan adalah talaqatul wajh. Ya, wajah yang ceria. Ya, wajah yang ceria dan berseri-seri. Talaqat al wajh. Wal istirsal. Istirsal yakni ya apa, semacam terbuka ya, berbincang dengan hangat, ya, tidak kemudian seolah menutupi sesuatu, ya, ya, seolah apa, waspada terhadap musuh, seperti terhadap musuh, ya, tidak. Istirsal berarti lapang, melapangkan, terbuka, inbisab, ya, benar-benar menyikapi dan memosisikan sahabat dan saudaranya seperti keluarganya sendiri. Enak ketika berbincang. Nah, ini di antara adab yang baik di dalam bergaul, di dalam bersahabat. Wajah yang ceria, ya, berseri-seri, dan istirsal. Istirsal ya ini tadi, istiqnas atau maknina, ya, asfiqah, ya, terbuka. Ya, nampak rasa percaya kita kepada teman kita ini ketika berbincang, ketika bercengkrama, nampak percaya. Ya. Nah, tenang. Tenang terhadap saudara kita ini, ya tidak begitu menaruh rasa curiga ya waspada kan, nggak seperti itu, nggak enak kan seperti itu, bercengkrama tapi ya seolah dengan musuh, ya saling curiga, tidak terbuka, ya ketika bercengkrama berbincang tidak plong begitu, ya ini istirsal liqauli alaihi salam innallaha yuhibbu talqal wajhi wa la yuhibbu al'abus, ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbu talqal wajh, sesungguhnya Allah mencintai ya seorang ya yang berwajah ceria, berseri-seri, ya wajahnya enak. Wa la yuhibbul abus, dan tidak mencintai, Allah tidak mencintai, menyukai seorang yang berwajah ya cemberut, wajah cemberut, ya kerang begitu, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini wallahu alam, derajat hadisnya perlu dilihat lagi. Kemudian waqala alaihi salam, dan beliau juga bersabda min akhlaqil mu'minina wasiddiqin wa syuhada'i was salihin asyasah idza tazawaru wal musafahah wal birru idza taqaw. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda min akhlaqil mu'minin, di antara akhlak kaum mukminin ya, dan as-siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, ya orang-orang yang syahid, wasalihin, dan orang-orang salih adalah as-siyasah idza tazawaru wal musafaha wal birru idza taqaw. Adalah as-siyasah, Allah alam, bisa kita lihat lagi mana as-siyasah, ya idza tazawaru, bersiasat atau semacam itu, idza tazawaru, ketika saling mengunjungi, wal musafahah wal birru, dan berjabat tangan, ya berjabat tangan dan memberikan kebaikan, idzal taqau, ketika saling bertemu. Ya terkait dengan mana as-siyasah bisa kita ya cermati lagi dan kita lihat lagi as-siyasah idza tazawaru, wallahu alam. Yang jelas di sini nampak yang dimaukan oleh penulis rahimahullah dari hadis ini ya untuk menunjukkan pentingnya adab talaqatul wajah dan al-istirsal ketika bertemu, ketika berbincang, ya kita ya menampakkan wajah yang baik, yang ceria, berseri-seri, ya bukan wajah yang cemberut dan semisalnya. Demikian juga al-istirsal seperti tadi, ya terbuka, lapang, enak ketika berbincang, ketika bercengkrama. Nah seperti itu. Nah insya Allah ini jelas. Adab yang berikutnya, wa minha al-qiyamu bihormati man huwa dunah min al-ikhwan. Dan di antara adab-adab yang baik dalam bergaul adalah al-qiyam bihormati man huwa dunah minal ikhwan, menghormati, menghargai, memuliakan orang, ya yakni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di bawah kita. Di bawah kita dalam hal apa biasanya? Bisa dari segi usia, lebih muda dari kita, tetap kita hargai, kita hormati, kita muliakan. Ya jangan sampai dia merasa kita hinakan, kita rendahkan, jangan. Kita muliakan, walaupun usianya di bawah kita. Atau di bawah kita dari segi apa? Ya, dari segi jabatan. Misalkan di kantor, begitu ya. Di perusahaan juga sama, hargai, muliakan. Atau di bawah kita dari segi ilmu. Ya, kepada murid-muridnya, atau adik-adik kelasnya. Atau mungkin, ya, halaqahnya. Ini Rasulullah, saya sudah mau jilid 2, kalau ini masih jilid 1 awal lagi, misalkan. Ya, contoh saja. Demikian juga Pak, dalam hal harta benda, misalkan ya, harta bendanya, wah ini orang kaya raya dengan orang yang miskin, Masya Allah. Tapi mereka bersaudara, bersahabat. Nah, tetap menghargai, menghormati, memuliakan orang yang berada di bawahnya. Nah ini di antara adab yang baik. فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلُهُ. Ya, maka bagaimana, yakni terlebih, kepada orang yang di atasnya atau setidaknya setara dengannya, ya kepada yang lebih rendah saja, di bawah saja, ya, harus memuliakan, ya, menghormati, menghargai, apalagi yang berada di atasnya dari segi usia, ilmu, jabatan, ya, harta, ya mungkin saja, apalagi kalau orangnya baik, hartanya banyak dan banyak memberi, ya, banyak bersedekah, bermanfaat, ya, harus kita harus kita akui, ya, harus kita akui jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya. Ya, jangan, wah, ini hartawan, orang kaya, enggak baik, ya, pengejar dunia, enggak seperti itu. Ya, tetap hartawan, apalagi banyak memberi, ya sudah, kita muliakan. Anggaplah di atas kita. Karena banyak memberinya itu bukan semata-mata harta benda yang banyak. Ya. Au mithluhu, atau setara dengan kita, juga harus menghormati. Sehingga kita harus menghormati semuanya. Memuliakan semuanya, menghargai. Jangan sampai ada saudara kita yang merasa direndahkan dan dihinakan oleh kita. Ya, na'udzubillah. Kemudian, beliau menyebutkan hadis. Ya, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun sering disebutkan oleh para ulama, karena maknanya benar, wallahu a'lam. Liqauli alaihi salam, sayyidul qawmi khadimuhum. Karena beliau alaihi salatu wassalam bersabda, sayyidul qawm, pemimpin suatu kaum, ya, adalah khadimuhum, yang melayani mereka. Nah, seperti tadi, hadis ini, ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, namun nampaknya bermakna benar, kandungan maknanya benar. Ya, di antara makna yang diterangkan oleh para ulama terfahami dari hadis ini adalah seorang pemimpin itu bukan orang yang justru dilayani. Ya, seorang pemimpin yang sejati, yang baik itu bukan orang yang justru dilayani. Ya, minta dilayani. Ya. Pemimpin yang sejati itu justru yang banyak melayani dan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, itulah pemimpin. Sampai-sampai seorang, ya, ulama besar dari kalangan salaf, saya lupa siapa itu, Ibnu Mubarak atau Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin, saya lupa. Ketika ditanya bagaimana Anda bisa memimpin, ya, menjadi figur, tokoh, ya, bagi umat, ya. Beliau menjawab kurang lebih intinya karena, ya, ya, mereka butuh kepada saya, kan, butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh arahan, ya, mereka butuh kepada saya, ya, apalagi kalau mungkin orangnya kaya, ya, kalau Ibnu Mubarak kan jelas kaya raya, Ibnu Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, di samping ilmunya luar biasa, imam, beliau juga kaya raya, banyak memberi sedekah kepada orang-orang yang butuhkan, termasuk thullabul ain, para penuntut ilmu. Ini mereka butuh kepada saya, ya, sehingga saya bantu dengan ilmu, dengan arahan, bimbingan, apalagi tadi kalau kaya raya bantu uang, ya, harta benda. Tetapi saya tidak butuh kepada mereka, saya tidak bertumpu kepada mereka. Mereka butuh kepada saya, tetapi saya itu tidak butuh untuk dibantu oleh mereka, saya mampu mandiri. Nah, inilah sosok pemimpin yang sesungguhnya. Dan ini sangat sulit. Ya. Bagi yang ingin mempelajari masalah kepemimpinan, ini di antara prinsip utamanya. Barang siapa yang ingin mempelajari, ya, menjadi pemimpin yang baik, kepemimpinan yang baik itu bagaimana? Nah, ini di antara prinsip dasarnya. Ya, banyak memberikan manfaat, ya, untuk orang lain. Ini sekali lagi niatnya lillahi ta'ala, ya. Tapi maksudnya misalkan ketika kita diuji oleh Allah menjadi pemimpin misalkan. Nah, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik? Bukan masa gimana caranya saya biar menjadi pemimpin enggak seperti sekarang bawahan terus, jangan. Itu niat yang enggak baik. Intinya adalah yang semacam ini perlu kita pelajari, ya. Terlebih ketika kita diuji menjadi seorang pemimpin, pemimpin apapun, rumah tangga, ya, pemimpin komunitas, ditokohkan, ya, atau yang lain. Yang jelas menjadi seorang pemimpin, ya, adalah bagaimana bisa memberi, ya, orang-orang butuh kepada kita, kita bisa memberi ya bantuan finansial, bisa memberi arahan, bimbingan, bisa memberikan kebaikan, atau minimalnya dengan tenaga, suka membantu dengan tenaga, ya. Tetapi tidak apa bersandar, tidak bergantung kepada mereka, tidak bergantung kepada orang lain. Nah inilah pemimpin, ini pemimpin yang baik, luar biasa. Sayyidul qawmi khadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Ya. Wa qala Yahya bin Aktham, bittu laylatan 'inda amiril mu'minin al-Ma'mun. Yahya bin Aktham, namanya begitu tulisannya. Yahya bin Aktham mengatakan, bittu laylatan, aku menginap bermalam pada suatu malam. Ya. Di tempat Amirul Mukminin Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Fantabahtu. Lalu aku terbangun di tengah malam, ya, ngelilir terbangun. Wa ana atshan, dalam keadaan kehausan. Ya, bangun dalam keadaan haus. Fawathaba min mauqidihi faja'ani bima. Lalu beliau yakni Al-Ma'mun, ya, beranjak min marqadihi, fawathaba min marqadihi. Lalu Khalifah Al-Ma'mun ini beranjak bangkit dari tempat tidurnya. Ini Khalifah ini, Amirul Mukminin, pemimpin negara. Dia bangkit dari tempat tidurnya, faja'ani bima, lalu datang kepadaku dengan membawa air, air minum. Fakultu, lalu aku mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, ala da'uta bi khadim, tidakkah Anda memanggil, menyuruh pelayan saja untuk mengambilkan air untukku selaku tamu saya? Kenapa harus Anda sendiri yang turun tangan ambil minum lagi untuk saya? Faqala, lalu Al-Ma'mun ini mengatakan, haddatsani abi, ayahku menyampaikan kepadaku, an abihi, dari ayahnya, ini dari kakaknya Al-Ma'mun, ayahku menyampaikan kepadaku, ya, dari ayahnya lagi, berarti kakaknya Al-Ma'mun, an Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka. Ya, pemimpin satu kaum itu justru yang memberikan pelayanan, khidmat kepada kaum tersebut. Nah, mungkin kita tutup dengan satu poin adab. Beliau mengatakan, ya, dalam satu baris lebih sedikit, wa minha an yusharika ikhwanahu fil makruhi wal mahbub la yatalawwanu alaihim fil halaini jami'an. Wa minha, dan di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan adalah an yusharika, ya, turut serta, ya, ikut serta, ikhwanahu, dengan saudara-saudaranya, fil makruhi wal mahbub, baik dalam kondisi, ya, sulit, ya, yang tidak disukai, enggak enak, tetap turut serta, ya, wal mahbub, ya, maupun dalam keadaan yang disukai, keadaan yang lapang, yang enak. Maksudnya adalah, ya, bersama dalam suka dan duka, ya, ketika senang-senang bareng, ketika berduka, bersedih, ya, dalam satu kondisi, ya, bareng juga, bersama dalam suka dan duka. Nah ini, jangan cuma mau mendekatnya ketika, ya, ada kepentingan saja. Yang suka, saya temanmu, saya sahabatmu, saya akan bersamamu. Ketika senang, ketika saudaranya dalam keadaan sulit, pergi, tinggalkan. Allahumma musta'an. Nah ini, la yatalawan alaihim, ya, tidak, ya, yatalawan, berubah-ubah, ya, berubah-ubah warna, alaihim, kepada mereka, di hadapan mereka, fil halaini jami'an, di dua keadaan itu, seluruhnya. Ini jangan berubah, seperti tadi, ya, ketika saudaranya, mohon maaf mungkin, wah kaya raya ini lagi sukses, dekat, ya, biar dapat cipratan, na'udzubillah. Tapi ketika saudaranya jatuh, bangkrut, tinggalkan. Allahul musta'an. Nah, tidak. Ya. Di antara adab yang baik dalam bergaul adalah ini. Ya, tetap turut serta dengan saudara-saudaranya di dalam suka dan duka. Ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.